نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita. Terkait dengan pembahasan takdir. Dan kita masih di dalam pendahuluan-pendahuluan. Seputar masalah takdir. Dari pokok perkara yang mesti diketahui di pembahasan keimanan kepada al-qada wal-qadar, keimanan kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas 7 pondasi dasar. Yang biasa berjalan di penyebutan para ulama, disebutkan ada 4 pondasi atau 4 tingkatan dalam keimanan kepada takdir. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syifaul Alil, pembahasan khusus yang beliau uraikan seputar masalah takdir. Dan dari pembagian Ibnu Al-Qayyim ini dinukil oleh banyak ulama setelahnya. Apa yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pada 4 pondasinya, 4 tingkatannya, itu adalah hal yang benar. Hanya saja dari sisi kesempurnaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian pembahasannya, bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas 7 pondasi. Iya. Dan inilah 7 dasar yang dengannya seorang membangun keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang pertama adalah dasar yang pertama adalah al-iman bi umumi ilmihi Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan akan keumuman ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Dan ini dasar yang pertama adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah itu secara global maupun secara terperinci? Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu dari dahulu dan selama-lamanya. Apakah itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau perbuatan dengan hamba-Nya, perbuatan hamba-Nya? Ilmunya mencakup segala perkara yang telah ada dan segala hal yang akan ada, dan mencakup segala yang tidak akan ada, andai kata ada, bagaimana keberadaannya juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mengetahui yang ada, yang tidak ada, yang mungkin, yang mustahil. Tidak ada satu perkara pun di langit dan di bumi keluar dari ilmunya. Allah mengetahui seluruh makhluk sebelum diciptakannya, mengetahui rezeki mereka, ajal mereka, ucapan, amalan, gerakan-gerakan, dan telah diketahui siapa yang penduduk sorga dan penduduk neraka. Iya. Maka ini tingkat dasar yang pertama dari keimanan kepada takdir, bahwa seorang wajib mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa saja yang ditakdirkan tidak mungkin keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dasar yang pertama disepakati oleh para nabi dan para rasul. Iya. Dan disepakati oleh para sahabat dan umat Islam. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang Majusi. Di tengah umat ini yang disebut dengan orang-orang Qadariyah. Di antara dalil tentang hal ini banyak sekali pendalilan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada." Dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahada, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang syahada, yang dipersaksikan, yang dilihat. Ya, maka seluruh yang tidak tampak, yang gaib, diketahui oleh Allah, sebagaimana seluruh yang hadir, yang kelihatan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari menafsirkan ayat ini, Maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi, dan Maha mengetahui apa yang ada dan apa yang akan ada. Maha mengetahui apa yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, dan ini semuanya tercakup di dalam kandungan dari ayat ini. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Sungguhnya saya akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, Sungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan padanya orang yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Sedangkan kami selalu bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Iya. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu iblis yang akan diciptakan bermaksiat. Sebagaimana Allah tahu dari makhluk yang dicipta ada para nabi, para rasul, orang-orang yang salih, ada penduduk sorga. Nah, dan di antara dalil juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengan itu. Perkara itu turun antara keduanya supaya kalian mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Maka di sini penegasan akan luasnya cakupan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan diantara dalil juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu bi kulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi ayat-ayat di dalam hal ini sangat banyak sekali. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an auladil musyrikin, tentang anak-anak kaum musyrikin. Maka beliau bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lah yang mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Iya. Dan diantara dalil juga adalah hadits Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluhu minal jannati wan nar." Tidak seorang pun di antara kalian dari jiwa yang bernafas kecuali telah diketahui kedudukannya, dia di sorga atau di neraka. Iya. Dan ini makna sangat banyak di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka harus ditegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang mustahil terjadi, yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya di surah Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan penduduk neraka di dalam neraka, walau tara itu wukifu ala nari faqalu ya laytana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat mereka berdiri di neraka, maka penduduk neraka berkata, wahai, andai kata kami dikembalikan, kalau kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Ya, ini sekarang penduduk neraka berharap kembali ke mana? Ke dunia. Ini mungkin terjadi atau tidak? Hah? Mustahil terjadi. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, luasnya ilmu Allah, Allah kabarkan, kalau permintaan mereka dikabulkan, mereka dikembalikan, apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka lakukan, Allah terangkan. Di kelanjutan ayat, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Bahkan yang keluar dari mereka itu hanya apa yang mereka sembunyikan sebelumnya dari kedustaan. Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan lagi, mereka akan mengulangi apa yang mereka dilarang darinya. Jadi kabarkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka minta, andai kata diberi, mereka balik lagi ke dunia, maka mereka akan mengulangi perbuatannya. Perhatikan betapa luasnya dari ilmu Allah. Jadi segala yang hal yang mustahil, andai kata itu terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya, semena dengan ayat ini, tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Iya. Setelah disebutkan inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun, sungguhnya sejelek-jelek makhluk melata di atas muka bumi adalah yang tuli, buta, tidak bisa berfikir. Kemudian di ayat setelahnya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, maka mereka akan dibuat bisa mendengarkan. Jadi orang-orang kafir ini yang sudah disebut summu, buta, tuli, tidak bisa berfikir, iya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengar dari ayat-ayat, ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Nah, karena tidak diketahui ada kebaikan pada mereka. Andai kata ada kebaikan pada mereka, mereka akan dibuat mendengar ayat-ayat. Jadi itu sudah ditakdirkan, mereka tidak akan mendengarkan ayat-ayat. Tapi andai kata terjadi mereka mendengarkan, apa yang akan mereka kerjakan? Allah kabarkan, walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Andai kata mereka diperdengarkan, mereka akan mundur ke belakang dalam keadaan berpaling. Iya. Jadi sesuatu yang tidak akan terjadi, dikabarkan oleh Allah, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Orang-orang kafir ini yang sudah dipastikan penduduk neraka, tuli, buta, tidak bisa mendengar, ya, karena tidak ada kebaikan, Allah tetapkan mereka tidak mendengar. Tapi andai kata terjadi mereka mendengarkan, apa tanggapan mereka setelah mendengarkan? Mereka pasti akan berpaling. Itu Allah kabarkan. Tempat yang ketiga, semisal dengan ini juga, di surah At-Taubah, tentang kaum munafikin yang ditakdirkan tidak ikut berperang. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah benci mereka itu ikut berperang, maka dibuatlah mereka habis semangat, tidak mau keluar. Jadi Allah telah takdirkan kaum munafikin di ayat itu, mereka tidak keluar berperang. Sudah ketentuan Allah. Tapi Allah kabarkan, andai kata mereka ikut, apa yang mereka akan lakukan? Disebutkan dalam ayat, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Andai kata mereka itu keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambah kalian kecuali apa? Kecuali khabala. Iya. Hanya memberatkan kalian. Hanya menambah kejelekan pada kalian. Maka inilah di antara ayat-ayat yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan ini dasar yang pertama dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Iya. Jadi ini dari pokok keimanan di pembahasan seputar takdir. Ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para as-salaf rahimahumullah, bahwa segala yang ditakdirkan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Ini potongan ayat yang pertama ini. Ini dalil untuk luasnya ilmu Allah, dalil untuk dasar yang pertama. Di akhir ayat dikatakan, "Inna dzalika fi kitab." Seluruh hal tersebut berada dalam sebuah kitab. "Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Iya. Nah, jadi ayat ini tegas sekali. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut berada dalam sebuah kitab. Dan hal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu." وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sisi Allah, kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, apa yang jatuh dari dedaunan. Tidaklah dedaunan itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji di kegelapan malam, tidak ada yang basah, tidak ada pula yang kering, kecuali semuanya tercatat di kitab yang mubin. Ini ayat juga terkandung dua dasar pokok di dalamnya. Penegasan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, luasnya ilmu Allah. Dan yang kedua, penegasan bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di mana? Di kitab yang mubin. Kitab yang sangat terang. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu itu kami telah hitung dengan detail dalam sebuah imam yang mubin. Sebuah imam yang mubin itulah kitab yang terang. Itulah Lauhul Mahfuz. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan terhadap kami. Jadi apa yang Allah telah takdirkan sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, itulah yang akan menimpa. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha, ketika disebutkan Firaun bertanya, qala fama balul qurunil ula, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Firaun berkata, kalau begitu bagaimana keadaan generasi-generasi yang sudah berlalu? Maka Nabi Musa menjawab, ilmunya di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. Rabbku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Iya. Dan di dalam ayat yang lain di surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun." Sungguh kami telah tulis dalam Az-Zabur. Ya, Az-Zabur ini maksudnya Al-Kitab Al-Mazbur. Suatu yang ditulis. Apakah Taurat dan selainnya. Min ba'di dzikri. Ya. Setelah Ad-Dzikr. Ad-Dzikr maksudnya setelah penulisan, penakdiran. Itulah yang di Allahul Mahfuz. Nah, dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walaula taib laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun adzim. Andai kata bukan karena ketentuan takdir Allah yang telah mendahului, maka Allah akan membuat kalian merasakan siksaan yang besar disebabkan karena apa yang kalian ambil. Nah, maka ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir ini. Iya, tentang keimanan bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfuz. Dan diantara hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di antara yang paling masyhurnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Wa kana arsyuhu 'ala al-ma'." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir, telah mencatat takdiran langit dan bumi, atau takdir-takdir makhluk, telah mencatat takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Dan dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Dan di antara dalil juga adalah hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis dikatakan wa kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu, dan Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Iya. Thumma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan di ad-dzikri telah ditulis segala sesuatu. Ini hadith menafsirkan ya ayat di surah Al-Anbiya itu tadi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri. Jadi ditulis dalam ad-dzikri segala sesuatu. Telah ditulis. Iya. Dan juga di antara dalil tentang hal tersebut adalah hadith Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam," dalam riwayat yang lain, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub," sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah. Qala wa ma aktub, maka pena bertanya, apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, uktub bima huwa kain ila qiyamis sa'ah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Dia pun berjalan menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Iya. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah tertulis. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang sudah kita sebutkan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Telah diangkat pena-pena yang menulis, dan lembaran-lembaran yang menulis itu telah kering. Iya. Dan di dalam hadis Suraqah bin Malik riwayat Muslim, Rasulullah berkata, "Bal fima jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadir." Bahkan penciptaan kalian itu pada hal yang pena sudah kering di dalam menulisnya dan takdir sudah berjalan padanya. Iya. Jadi ini dari sebagian dalil yang menunjukkan bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Iya. Dan ini dasar keimanan yang kedua. Dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Nah. Dan di dalam pembahasan ini ya disebutkan juga bahwa penakdiran itu atau ini kita undur di pembahasan yang lain, di pembahasan yang akan datang. Baik, ada pembahasan lain terkait dengan masalah penulisan ini Al-Lauhul Mahfuz. Iya. Jadi disebutkan bahwa penakdiran di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As itu lebih dahulu dari penciptaan langit dan bumi. Jadi penakdiran lebih dahulu sebelum ada penciptaan. Tapi kalau dalam hadis Ubadah bin Shamit zahirnya bahwa pena dahulu yang dicipta. Pena inilah yang menulis apa? Menulis takdir. Nah, karena itu silam pendapat apakah yang dahulu itu adalah pena yang menulis penakdiran dahulu atau arsy dahulu. Sebab di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Yang mana yang dahulu, penulisan takdir, pena yang menulis atau arsy dahulu? Ini zahirnya pada hadis Abdullah bin Amr bin As menunjukkan arsy lebih dahulu. Ya, sebab penakdiran sudah ada. Apa penakdiran berjalan dan sebelumnya arsy sudah ada. Tapi kalau dalam hadis Ubadah bin Shamit disebutkan bahwa pena yang dahulu dicipta kemudian inilah yang menulis takdir. Nah. Baik. Jadi ini dari pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang yang mana yang lebih dahulu di antara keduanya. Dan yang benarnya bahwa ya, yang paling dahulu adalah arsy, itu yang lebih dahulu. Dan ini dinisbatkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada jumhur ahli sunnah. Iya. Dan sebagian ulama pendapat yang kedua mengatakan yang pertama adalah pena. Tapi sekali lagi zahir dari dalil-dalil menunjukkan bahwa arsy lebih dahulu. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As itu tadi, wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah sudah berada di atas air. Jadi sisi pendalilannya arsy sudah ada, sudah dicipta. Iya. Sebelum penakdiran itu. Dan di antara dalil juga adalah hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari yang sudah kita bacakan. Iya. Dikatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma'. Allah itu sudah ada dan tidak ada suatu apapun selainnya. Dan arsy-Nya di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah menulis dalam ad-dzikir segala sesuatu dan menciptakan langit dan bumi. Jadi menunjukkan bahwa arsy lebih dahulu daripada apa? Pena. Daripada al-qalam. Nah. Baik. Dan ini insyaallah taala pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Dunianya, "Wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu qawlani inda Abi al-Ala al-Hamadhani walhaqqu anna al-arsha qabla والحق أن الأرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. Ibn Al-Qayyim, manusia itu silam pendapat pada pena yang takdir ditulis dengannya. Penakdiran dari sisi Allah ditulis dengan pena itu. Apakah pena ini sebelum arsh atau pena setelah arsh? Dua pendapat di sisi Abul Ala Al-Hamadani, salah seorang ulama ya, dan memang itu dua pendapat di kalangan ahli sunnah. Dan kata Ibn Al-Qayyim, yang hak, yang benarnya bahwa arsy lebih dahulu. Karena ketika penulisan, arsy itu sudah berdiri, sudah ada. Iya. Sudah tegak. Nah. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa arsy lebih dahulu daripada pena. Kemudian yang penting juga saya terangkan di sini dari Allahul Mahfuz. Iya. Lauhul Mahfuz ini dari kata al-lauh. Al-lauh itu adalah sesuatu yang dipakai menulis. Dan lauh itu di dalam penggunaan bahasa kadang dia dari kertas, kadang dari kayu, kadang dari batu, macam-macam. Yang jelas dia sesuatu yang dipakai apa? Menulis. Nah, dan dalam mensifatkannya, lauh ini terbuat dari apa? Itu ada sebagian riwayat-riwayat. Ya, hanya saja riwayat-riwayatnya itu perlu diperiksakan keabsahannya. Nah, sebagaimana pena juga ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah cahaya yang sangat terang, seperti cahaya yang sangat terang. Dan ini semuanya riwayat-riwayat perlu pendalilan ya untuk menetapkannya. Yang jelas, al-lauh dipahami dari sisi bahasa. Al-qalam juga dipahami dari sisi apa? Bahasa. Iya, pena. Jadi al-lauhul mahfud, mahfud itu tempat artinya yang terjaga. Penulisan dijaga di situ. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Tidak ada yang luput. Iya. Dari hal tersebut. Dan ini subhanallah dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini dari pembahasan terkait dengan penulisan di dalam hadis Ubadah bin Shamit disebutkan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena, disebut al-qalam dengan lafaz mufrad. Lafaz tunggal, satu pena. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Di dalam hadis Suraqah bin Malik, bal fima jaffat bihil aqlam. Bahkan padahal yang pena-pena sudah kering. Iya. Jadi di hadis Ubadah bin Shamit disebut pena satu saja. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas dan hadis Suraqah disebut pena-pena banyak. Kalau begitu pena yang menulis berapa? Satu atau banyak? Iya. Ini adanya riwayat menafsirkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Pena itu cuma satu. Pena yang menulis. Hanya saja yang tertulis itu banyak. Dan di dalam bahasa Arab kalau dibahasakan yang tertulis, maka itu kadang dibawakan dalam bentuk jamak. Jelas ya? Jadi dia dijamak di hadits Ibnu Abbas dan hadits Suraqah bin Malik, itu dijamak penanya dari sisi yang tertulis itu banyak. Tapi pena yang menulis itu sendiri cuma satu. Sebagaimana di dalam hadits Ubadah Ibnu Shamit. Nah, jadi ini terkait dengan iskal seputar riwayat ini. Itu yang diterangkan oleh para ulama kita dan itu yang kita terima dari guru-guru kita. Iya. Dan saya pernah tanyakan masalah ini khusus kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan dan beliau menegaskan seperti itu bahwa pena yang menulis cuma satu. Hanya di riwayat yang dijama itu dilihat pada jenis yang ditulis itu banyak. Baik. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf. Pena sudah diangkat. Jadi pena ini ketika menulis berarti ada tulisan. Karena itu di dalam kisah Isra Mi'raj itu ada penyebutan sariful aqlam, suara tulisan, pena. Iya. Jadi namanya menulis itu ada keterkaitannya dengan yang tertulis. Sebagaimana yang dimaklumi. Iya. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan wajaffatish suhuf. Lembaran-lembaran yang setelah penulisan itu sudah kering. Jadi ini menunjukkan bahwa tinta atau apa yang menulis dengannya, ditulis dengannya pena itu ketika tertulis menjadi kering sudah. Artinya tidak berubah lagi, tidak berganti lagi. Ya, dan ini semuanya dari hal yang wajib kita imani. Ya. Wajib kita imani. Adapun hakikatnya, kaifiatnya bagaimana? Itu dari ilmu yang hanya boleh diucapkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka dasarnya kita diam akan hal tersebut. Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan. Iya. Baik. Kemudian di antara pembahasan juga di bab ini bahwa kita sudah menyinggung al-lauh dan al-qalam. Al-lauhul mahfuz dan al-qalam ini dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang tidak akan sirna. Dua makhluk yang akan selalu kekal, tidak apa? Tidak akan sirna. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk dikekalkan. Iya. Dan ini ada delapan makhluk yang seperti ini. Delapan makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Delapan makhluk dicipta untuk kekal ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam dua bait syair. Kata beliau, "Thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayz al-adam. Hiya al-arshu wal kursiyyu narun wa jannatun wa ajabun wa arwahun kadallahu wal qalam." Atau kadallahu wal qalam. Kata beliau, ada delapan perkara. Hukum kekekalan meliputi delapan perkara ini. Ya, bahasanya bagus saya Suyuti di sini ya. Hukum kekekalan meliputinya. Sebab makhluk ini dia tidak kekal dengan sendirinya. Dia kekal karena Allah yang menentukannya, menakdirkannya apa? Menjadi kekal. wal bakuna fi hayzil adami. Selain daripada itu masuk ke dalam makhluk yang tidak ada atau nanti akan sirna. Jadi 8 saja yang kekal. Apa 8 makhluk ini? Yang pertama hiyal arsyu. Yang pertama arsy. Karena Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Allah telah menjelaskan dari sifatnya, sifat al-istiwa ar-Rahman alal arsyistawa. Kemudian yang kedua wal kursi. Kursi ini diterangkan di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Hakim dan selainnya, al-kursi mawdi'ul qadamaini. Ya, kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga dan yang keempat adalah surga dan neraka. Ya, jadi katakan apa? Hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun, surga dan neraka. Ya. Surga dan neraka ini memang dicipta untuk kekal. Karena itu terhadap penduduk surga dikatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Penduduk neraka juga begitu, kekal di dalamnya. Karena ini dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dikekalkan. Dan yang kelima wa'ajabun. Wa'ajabun yaitu ajabud danab, tulang ekor. Ya, manusia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla illa adman wahidan wa huwa ajabud danab. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Tidak ada suatu pun dari manusia kecuali akan sirna. Akan musnah kecuali satu tulang, yaitu ajabud danab, tulang ekor. Dan darinya lah manusia akan dibentuk lagi pada hari kiamat. Iya. Baik. Kemudian yang keenam adalah ruh. Ya, karena ruh itu sebagaimana dalam riwayat-riwayat, iya, dia tidak sirna. Begitu seorang meninggal, ruhnya keluar, berpindah ke alam lain. Iya. Jadi ruh ini banyak, ada beberapa alam yang dilewati. Di perut ibu, di alam dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Dan ruh dicipta untuk kekal. Nah, apalagi setelah kematian disembelih antara sorga dan neraka, didatangkan kematian dalam bentuk kambing lalu disembelih, maka dikatakan kepada penduduk sorga kekekalan, tidak ada lagi kematian. Pada penduduk neraka juga kekekalan, tidak ada lagi kematian. Maka ruh akan selalu apa? Bersamanya. Kemudian yang ke 7 dan ke 8 dari makhluk yang kekal adalah al-lauh wal qalam. Iya, al-lauhul mahfuz itu tempat dicatatnya takdir sebagaimana yang telah diterangkan. Dan itu dicipta untuk dikekalkan. Sebagaimana al-qalam juga seperti itu. Iya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang benar ya. Menunjukkan bahwa 8 makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Iya. Dan ini 8 hal ini yang disebut oleh Suyuti, disebut juga oleh Ibn Abi Al-Iz dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dan itu yang ditetapkan oleh para ulama kita dari dahulu hingga belakangan. Dan 2 bait syair ini saya pernah bacakan kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan beliau menyetujui seluruh kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi ini pembahasan tentang beberapa pembahasan pelengkap terkait dengan dasar keimanan yang kedua. Jadi sekali lagi, dasar keimanan yang kedua dalam masalah takdir apa tadi? Kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, atau dasar keimanan yang ketiga, nah, baik, dasar yang ketiga adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Kita imani akan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Tidak ada suatu gerakan apapun di atas muka bumi ini, dan tidak ada bentuk diam apapun, tidak ada petunjuk, tidak ada yang disesatkan kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di bawah masyiah Allah, di bawah kehendaknya. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan akan dasar pokok ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu mencipta apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ Inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu berucap tentang sesuatu, saya akan mengerjakannya besok, kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi semuanya di bawah kehendak Allah. Iya, di bawah masyiahnya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-An'am, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula, ma kanu liyu'minu illa ayyasha' Allah." Ma kanu liyu'minu illa ayyasha' Allah. Andai kata kami menurunkan kepada mereka para malaikat dan mereka dibicarai langsung orang-orang yang sudah mati, dan kami kumpulkan segala sesuatu, yang dikata tanda-tanda ayat-ayat ini datang kepada orang-orang kafir, iya, yang sudah dibutakan hatinya, malaikat berbicara langsung untuk beriman. Orang yang sudah mati bercerita bahwa benar itu orang-orang yang beriman. Segala sesuatu dikumpulkan, mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi segala sesuatu di atas kehendak Allah. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May yasha' illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Ya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah, walakinnallah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Masih ada ayat-ayat lainnya terkait dengan hal ini. Dan dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hadith yang menunjukkan tentang hal itu, di antaranya hadith riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu antara dua jari dari jari jemari Allah, dari jari jemari Allah Ar-Rahman. Seperti satu hati, Allah membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Disebutkan sesuai dengan kehendaknya. Iya. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh seorang yang meminta atau orang yang ada keperluan, maka beliau berkata, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma syaa." Berilah syafaat, kalian akan diberi pahala. Dan Allah memutuskan melalui lisan nabinya apa yang Dia kehendaki. Iya. Jadi segala sesuatu ini itu semuanya dibangun di atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar darinya. Tidak ada yang keluar darinya. Iya. Apa saja? Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yasha. Andai kata Allah berkehendak, mereka tidak saling berperang, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Andai kata Allah berkehendak, Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Iya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai kata Rabbmu berkehendak, maka seluruh yang ada di atas muka bumi akan beriman. Maka semuanya dibangun di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan dasar yang ketiga, bahwa segala yang terjadi ini itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisa di sini ada satu pembahasan yang perlu diterangkan, dan ini dari hal-hal yang sangat penting di pembahasan takdir. Iya, saya akan isyaratkan nanti di sela-sela pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menguraikan sumber-sumber penyimpangan di dalam masalah takdir. Salah satu sumber penyimpangan di dalam masalah takdir adalah seorang tidak membedakan antara dua jenis irada. Jadi Allah itu maha berkehendak, punya masyiah, punya irada. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu semuanya dengan iradatillah, dengan kehendak Allah. Dan irada Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah itu terbagi dua. Ada irada kauniyah, qadariyah, dan ada irada syar'iyah diniyah. Ada dua jenis irada. Iya. Dua jenis kehendak. Dan ini dari pembagian yang penting ya untuk dipahami. Jadi irada Allah Subhanahu wa taala terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada irada kauniyah, qadariyah, dan yang kedua ada irada apa? Syar'iyah diniyah. Ya, kalau di apa namanya? Di bahasa ringkasnya ada irada kauniyah dan ada irada apa? Syar'iyah. Iya. Ada irada kauniyah dan ada irada syar'iyah. Nah, irada kauniyah ini, itu irada yang semana dengan kata kehendak, semana dengan masyiah. Nah, itulah yang terkait dengan penakdiran. Jadi irada kauniyah ini cakupannya pada ketentuan yang Allah tentukan. Kadang itu ketaatan, kadang kemaksiatan, mencakup orang kafir, muslim. Irada kauniyah. Padahal yang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai oleh Allah. Kadang dimaksudkan pada hal itu sendiri dan kadang hal itu ditakdirkan untuk perkara yang lain. Ini irada kauniyah namanya. Dan irada yang kedua adalah irada apa? Syariah. Irada syariah itu bermakna mahabbah. Allah cinta, mencintainya. Hal yang diridhai oleh Allah. Dan ini terkait dengan hal yang disyariatkan. Hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Iya. Sesuatu yang terkait dengan orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang berislam. Dan dimaksudkan pada zatnya. Memang Allah menghendaki hal itu. Secara langsung. Ini disebut irada apa? Irada syariah. Iya. Jadi ada irada kauniyah, ada irada apa? Irada syariah. Nah, apa perbedaan antara dua jenis irada? Iya. Ini penting ya dipahami dengan baik, sebab ini diantara inti yang membuat seorang itu istiqamah di dalam pembahasan seputar takdir. Ya, perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah itu dari beberapa sisi. Ya. Sisi yang pertama, kalau irada kauniyah, hal yang terjadi Allah kehendaki dengan irada kauniyah itu kadang Allah mencintainya, meridhoinya, dan kadang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi. Itu kalau irada apa? Kauniyah. Tapi kalau irada syariah itu pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jelas ya? Iya. Allah menghendaki keimanan Abu Bakar. Irada kauniyah. Terjadi Abu Bakar beriman. Apakah Allah cinta keimanan? Jawabannya apa? Allah mencintainya. Meridhoinya. Allah menghendaki kafirnya Fir'aun. Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti irada apa? Kauniyah. Apakah Allah cinta kekafiran? Jawabannya tidak. Sebab itu irada kauniyah. Jelas ya? Kalau irada syariah, itu pasti Allah cintai. Seperti keimanan Abu Bakar, dia irada kauniyah dari sisi Allah menakdirkannya. Dan irada syariah juga dari sisi Allah apa? Mencintainya. Ini perbedaan yang pertama ya. Karena saya sudah terangkan tadi. Bahwa irada kauniyah itu semana dengan masyiah, kehendak. Dan irada syariah itu semana dengan apa? Mahabbah, kecintaan. Perbedaan yang kedua, irada kauniyah, ya, kadang dimaksudkan untuk selainnya. Irada kauniyah, kadang dimaksudkan untuk apa? Selainnya. Sekarang Allah menakdirkan, menghendaki diciptakannya iblis, menghendaki diciptakannya dosa dan maksiat. Untuk apa hal itu? Ada hikmah di sisi Allah, ada maksud di belakangnya. Jelas ya? Iya. Jadi maksud diinginkannya, ada hal yang lain di belakangnya. Mungkin dari diciptakannya iblis, adanya kejelekan, dosa dan maksiat, ada pembahasan taubat, pembahasan istighfar, ada pembahasan mujahadah. Jadi dia tidak dimaksudkan pada zatnya, dimaksudkan untuk apa? Untuk selainnya. Jadi ini irada apa? Irada kauniyah. Kadang diinginkan pada zatnya, irada kauniyah, dan kadang diinginkan untuk selainnya. Adapun irada syar'iyah itu pasti diinginkan pada zatnya, kalau irada syar'iyah. Karena Allah mencintai ketaatan, mensyariatkan ketaatan, meridai ketaatan itu pada zatnya. Iya. Ini kalau irada apa? Irada syar'iyah. Baik, kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Innama amruna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah kami pada suatu, kalau kami menghendakinya, kami berkata terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Jelas ya? Maka ini irada apa? Hah? Irada kauniyah. Suatu itu pasti terjadi. Iya. Adapun irada syar'iyah tidak mesti dia terjadi, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Allah mencintai keimanan, menghendaki keimanan. Irada apa ini? Keimanan tadi? Hah? Kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Baik, saya tanya, semua manusia beriman? Jawabannya tidak. Jelas ya? Karena ini irada kauniyah, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat. Irada kauniyah itu keterkaitannya dengan rububiyah Allah dan penciptaannya. Irada kauniyah keterkaitannya dengan rububiyah Allah dan apa? Penciptaannya. Adapun irada syar'iyah itu terkait dengan uluhiyah Allah dan apa? Syariatnya. Itu perbedaan dari jenis yang keempat. Jadi kalau irada kauniyah itu terkait dengan rububiyahnya, penciptaannya. Allah menetapkan, menakdirkan, memutuskan, menetapkan ini hidup, ini mati, dapat rezeki ini tidak dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan rububiyah dan penciptaan. Adapun irada syar'iyah terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan syariatnya. Nah, ini jelas, ya. Perbedaan dari sisi yang keberapa? Perbedaan dari sisi yang kelima. Iya. Irada kauniyah itu lebih umum. Iya. Lebih umum dilihat pada keterkaitannya. Lebih umum dilihat dari keterkaitannya. Iya. Dia lebih umum dilihat dari keterkaitannya pada hal yang dicintai oleh Allah atau diridhai oleh Allah. Nah, tapi dia lebih khusus, irada kauniyah lebih khusus ya, dari sisi dia terkait dengan apa namanya keimanan orang kafir, dari sisi terkait dengan masalah, lebih khusus dari sisi dia tidak terkait dengan keimanan orang kafir atau ketaatan seorang yang apa? Yang fasik. Iya. Ini kalau irada kauniyah. Kalau irada syariah, kebalikannya. Irada syariah, dia lebih umum. Dari sisi dia terkait dengan segala yang diperintah. Iya. Terjadi maupun tidak terjadi. Tapi dia lebih khusus Ya, lebih khusus daripada irada kauniyah, di mana irada kauniyah itu dia mencakup yang diperintah maupun tidak diperintah. Ini khusus untuk diperintah saja. Baik. Ini perbedaan dari sisi apa? Keumuman dan kekhususannya. Iya. Jadi perbedaan yang kelima ini saya ulangi, kalau irada kauniyah dia lebih umum. Dari sisi keterkaitannya dia mencakup hal yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, iya. Ataupun tidaknya, dia lebih umum. Dan irada syar'iyah lebih khusus dari sisi itu. Iya. Tapi sebaliknya, kalau irada syar'iyah dia lebih umum dari sisi dia mencakup segala yang diperintah. Segala yang diperintah, terjadi maupun tidak terjadinya. Beda dengan irada kauniyah, itu tidak terkait dengan keimanannya orang kafir, ketaatan orang fasik. Sebab orang kafir diminta beriman, dia tidak akan beriman. Karena takdir Allah, dia tidak akan beriman. Jelasnya, maka itu tidak terkait dengan irada kauniyah di situ. Terkaitnya dengan irada apa? Irada syar'iyah. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keenam. Perbedaan dari sisi yang keenam, dua irada sekaligus berkumpul pada seorang yang taat. Irada kauniyah dan qadariyah berkumpul pada seorang yang apa? Taat. Jadi keimanannya Abu Bakar itu irada apa? Kauniyah dan irada syariah. Allah menghendaki Abu Bakar beriman, menakdirkan. Dan Allah cinta keimanannya, disyariatkan. Jadi ini sekaligus irada kauniyah dan irada apa? Syariah. Baik. Irada kauniyah bersendirian pada kekafiran orang kafir, maksiat orang yang bermaksiat. Jadi kalau kafir-kafir, dia menjadi kafir, dikatakan Allah menghendaki dia kafir. Kehendak apa? Kauniyah saja. Iya. Jelas ya? Maka itu terjadi karena kehendak Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi sudah berlalu ya, irada kauniyah belum tentu dicintai oleh Allah. Dan irada syar'iyah bersendirian pada keimanan orang yang kafir atau ketaatan orang yang maksiat. Jadi kafir diajak beriman, si fasik diajar taat, dihendaki untuk taat, dihendaki untuk beriman. Ini kehendak apa? Kehendak syar'i. Ya. Kehendak Allah yang bersifat syar'i, irada syar'iyah. Tapi si kafir mungkin dia beriman, si fasik mungkin dia taat dan mungkin tidak beriman, mungkin tidak taat. Jelas ya? Maka ini tiga kondisi. Irada kauniyah dan syar'iyah berkumpul pada hak orang yang taat. Irada syar'iyah pada kekafiran orang yang kafir, kemaksiatan orang yang maksiat, dan irada syar'iyah yang kedua tadi, irada kauniyah pada kafir orang yang kafir, kemaksiatan orang yang bermaksiat, dan irada syar'iyah pada keimanan orang kafir dan ketaatan orang yang apa? Bermaksiat. Baik. Ini kalau dipahami 6 perbedaan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah, maka akan banyak sekali membantu seorang hamba lepas dari syubhat, penyimpangan-penyimpangan di pembahasan apa? Takdir. Sekarang saya beri contoh ya, penerapan. Orang-orang Mu'tazilah, iya, dari kalangan Qadariyah An-Nufah, Qadariyah Al-Majusiyah, mereka ini mengatakan bahwa kalau si hamba berbuat maksiat, maka perbuatan maksiat hamba itu adalah kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Ini benar atau tidak ini? Hah? Saya tanya, benar atau tidak? Salah. Karena sudah menyelisih kaidah yang ketiga tadi. Kaidah yang ketiga, segala yang ditakdirkan terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Ini dia katakan bukan kehendak Allah, kehendak siapa? Si hamba. Ada lagi ucapannya yang lain di masalah yang keempat nanti. Dia katakan itu perbuatan hamba, ciptaan hamba bukan ciptaan Allah. Jadi perbuatannya bermaksiat itu ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kenapa dia berkata seperti itu? Ini lihat, apa yang menjadi sebab dia jatuh dalam penyimpangan? Orang-orang Mu'tazilah berkata, iya, kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maha suci Allah menghendaki hambanya apa? Berbuat zina, mencuri, merampok. Kan begitu? Iya. Jadi mereka mengatakan Maha suci Allah menghendaki hal itu untuk hambanya. Kalau begitu, perbuatan hamba di sini perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri. Ya. Dan ini kekeliruannya. Kalau dia paham pembagian iradah, mudah saja. Di sini si hamba berbuat maksiat, itu iradah apa? Iradah kauniyah. Allah menghendakinya secara takdir. Apakah Allah cinta? Jawabannya apa? Tidak Allah cintai. Sebab itu iradah apa? Kauniyah. Jadi ucapan mereka kalau Allah menghendaki seperti itu, berarti Allah mencintainya, meridainya, itu sudah salah dari asalnya. Nah, ini yang menyebabkan mereka jatuh di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Iya. Baik. Saya berikan ayat-ayat yang membedakannya antara dua iradah supaya jelas. Sekarang ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah." Kalau Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sini wa arada, Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Irada apa di sini dalam ayat? Ini irada kauniyah. Sebab tidak ada yang bisa apa? Menolak. Suatu yang pasti terjadi, itu sifatnya apa? Irada kauniyah. Ayat lain, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, Allah lapangkan hatinya dengan keislaman. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan buat hatinya itu sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Ini irada apa ini? Ini dua-duanya irada kauniyah. Baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Kehendak apa ini? Kauniyah atau syariah? Hah? Nah, sekarang kemudahan terjadi pada setiap orang atau tidak? Berarti ini irada apa? Ini irada syariah. Allah menghendaki secara syar'i kemudahan untuk kalian. Wa la yuridu bikumul usur. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Tidak menghendaki apa? Secara syar'i atau secara kauni? Tidak menghendaki secara syar'i. Adapun secara kauni terjadi kesusahan. Jelas ya? Ada kesusahan di tengah manusia. Ada kesusahan dalam hidup. Ada kesusahan di hari kiamat. Kan begitu? Baik. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki memberi tobat kepada kalian. Irada apa? Irada syar'iyah. Jelas ya? Walaki yuridu liutahhirakum. Akan tapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Irada apa? Irada syar'iyah. Ini contoh kalimat irada, sifat irada. Dan terbagi dua, ada irada kauniyah dan ada irada apa? Syar'iyah. Iya. Dan ini jelas ya. Ini terkait dengan pembahasan masyiah. Untuk pelengkap di sini supaya paham ini kaidah. Di dalam syariat itu ada perkara-perkara yang dibagi menjadi dua. Menjadi syariah dan menjadi apa? Kauniyah. Bukan cuma irada saja. Iya. Ada kalimat-kalimat lain selain daripada apa? Irada. Nah, ini diuraikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di Syifaul Alil sebagai apa namanya di Al-Majmu'ul Fatawa jilid 8 dan sebagaimana diuraikan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di bab khusus. Ibnul Qayyim terangkan di bab yang ke-29 dari kitabnya Syifaul Alil. Nah, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada beberapa perkara yang terbagi menjadi berapa? terbagi menjadi dua. Iya. Di antara hal tersebut yang beliau beri contoh adalah al-qadha. Al-qadha di dalam kitab Allah ada dua. Ada qadha kauni dan ada qadha apa? Syar'i. Contoh qadha kauni. Falamma qadayna alaihi al-maut. Begitu kami qadha kematian terhadapnya. Ini qadha apa? Kauni. Kami tetapkan dalam sifat kauni pasti terjadi kematian terhadapnya. Yang bersifat syar'i, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, al-ayah. Dan Rabbmu menetapkan kamu tidak beribadah kecuali dia. Qadha di sini bersifat apa? Hah? Bersifat syar'i. Perbedaannya sama itu tadi ya, dengan perbedaan iradah. Begitu cara membedakannya. Iya, kaidah-kaidah membedakannya seperti itu. Baik. Demikian pula di antara yang terbagi dua adalah al-hukum. Hukum itu terbagi dua, ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Ya. Qur rabbi hukum bil haq. Katakan wahai Rabbku, berilah hukum dengan kebenaran. Ini sini hukum dengan kebenaran. Ya. Ini hukum bersifat apa? Hah? Bersifat kauni di sini. Jelas ya? Minta ditetapkan dengan kebenaran. Dalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Ya, adapun yang bersifat dini, itulah hukum Allah yang Allah hukumkan di antara kalian. Ayat di surah apa namanya? Apa yang nama surahnya? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya, di surah itu. Baik. Jadi di situ hukum yang bersifat apa? Bersifat dini. Jadi ada yang kauni, ada yang sifatnya dini. Jelas ya? Jadi harus pandai dibedakan. Tapi kadang dimaksudkan di dalamnya dua sekaligus. Iya. Nah. Kadang diinginkan dengannya dua sekaligus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Hukum di sini yang diinginkan apa? Hukum kauni dan hukum apa? Syar'i. Antum perhatikan ya lafaz-lafaz supaya paham. Kenapa para ulama membagi sabar menjadi tiga? Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima apa? Ketentuan. Karena sabar terhadap hukum Allah, ada yang bersifat hukum syar'i. Itulah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan apa? Larangan. Dan ada sabar dalam hukum kauni, itu sabar dalam menerima apa? Ketentuan Allah. Ya, supaya antum tahu ya, pembagian-pembagian itu, kenapa muncul penafsiran-penafsiran, itu dasarnya, dasar ilmi. Ini kaidah-kaidahnya untuk mudah memahami. Baik. Di antara hal yang mempunyai apa namanya? Pembagian menjadi dua juga adalah al-kitabah. Ada kitabah kauniyah dan ada kitabah apa? Syar'iyah. Ya, sudah berlalu ya laqad katabna fiz-zaburi. Sungguh kami telah tulis dalam az-zabur. Itu sudah ditakdirkan maksudnya. Nah, dan kadang ada kitabah syariah, kutiba alaikumus siyam, ditulis atas kalian as-siyam, maksudnya dari sisi syar'i. Baik. Ada yang lain juga seperti al-amr, perintah. Ada amr kauni dan ada amr apa? Syar'i. Amr kauni misalnya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah, kalau dia menghendaki sesuatu, dia berkata terjadilah, maka terjadilah sesuatu ini. Perintah apa di sini? Kauni. Jelas ya? Dan ada perintah yang bermakna perintah syar'i. Iya. Inna Allah ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah memerintah dengan apa? Keadilan wal ihsan wa ita'idil kurban. Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Maka ini perintah sifatnya apa? Sifatnya syar'i. Di antara kalimat juga yang terbagi dua ada apa? Idin. Sudah berapa ini kita tulis tadi? Yang pertama tadi apa? Qada, pertama irada ya, yang kedua qada, yang ketiga apa tadi? Hah? Hukum, yang keempat? Hah? Izin, yang kelima? Hah? Amr, baik. Iya. Jadi sekarang sudah lima ya. Ya, saya ulangi, irada, kemudian qada, kemudian hukum, kemudian kitabah, kemudian kelima amr, berarti sudah lima. Sekarang yang keenam, izin. Izin itu ada izin syar'i, ada izin apa? Kauni. Iya. Yang bersifat kauni misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Izin di sini mananya apa? Kauni, maksudnya dengan takdir Allah. Ya. Ingat ya, kauniyah qadariyah itu selalu berkaitan. Kauniyah qadariyah, syar'iyah apa? Diniyah. Contoh yang dini, ya. Contoh diri firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min lina aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah." Di sini fa bi'idznillah dengan izin Allah, maksudnya dengan hal yang diperintah oleh Allah dan diridhai. Kalau memang diperintah oleh Allah memutusnya, memotongnya di situ, barulah dipotong kalau ada perintah dengan izin. Yang ketujuh, al-ja'al. Ya, ada al-ja'alul kauni dan ada al-ja'alu apa? Asy-syar'i. Ja'ala ya. Ja'ala itu menjadikan. Ya. Nah, seperti firman Allah, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah menjadikan untuk kalian istri-istri atau pasangan-pasangan dari diri diri kalian. Di sini ja'ala dijadikan apa? Kauni atau syar'i? Ini sifatnya kauni. Ditakdirkan setiap manusia dijadikan ada pasangan. Nah, yang bersifat syar'i, ja'ala Allahul Ka'batal Baitul Haram qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai Baitul Haram supaya manusia melakukan qiyam di dalamnya. Di sini sifatnya apa? Dini, syar'i. Allah menghendakinya. Itu sudah berapa? 7. Yang ke-8. Kalimat. Ada kalimat kauniyah dan ada kalimat apa? Syar'iyah. Kalimat kalam ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Seperti firman Allah, "Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala." Telah sempurna kalimat Rabbmu, kejujuran, dalam bentuk kejujuran dan apa? Keadilan. Ini sifatnya kauni, sudah sempurna. Nah, adapun yang bersifat dini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalam Allah, dia mendengar kalam Allah, maksudnya kalam syar'i. Dan kadang berkumpul ya dua sekaligus, kauni dan syar'i. Seperti pada tentang Maryam, Allah berfirman, "Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi." Dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya. Dia beriman kepada kalimat Rabb-nya. Berarti dia beriman kepada kalimat Allah yang bersifat kauni dan bersifat apa? Syar'i. Perhatikan ya cakupannya. Jadi kalau antum tahu pembagian-pembagian ini dan baca ayat-ayat, itu luar biasa. Di dalam menyelami makna pada ayat. Di dalam menjabarkan kandungan. Karena itu sebagian ulama satu ayat mereka tafsirkan dalam beberapa majlis. Satu ayat. Karena memang dari kandungan kalimat-kalimat syar'i, kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan Hadis itu cakupannya luas. Maknanya mendalam. Iya. Ini sudah berapa ini? Hah? 8. Yang ke-9. Al-Ba'ath. Al-Ba'ath ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat apa? Syar'i. Nah. Yang bersifat kauni misalnya, "Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atna 'alaikum ibadan lana. Kalau sudah datang hal yang diancam pada salah satu dari keduanya, maka kami akan kirim utus kepada kalian dari hamba-hamba kami. Jangan-jangan dianggap bahwa diutusnya hamba ini Allah cintai orang yang berbuat kerusakan ini. Tidak. Tapi ini pengutusan dalam sifat apa? Kauni. Sudah dimaklumi ya, yang bersifat kauni mungkin Allah cintai dan mungkin tidak dicintai. Iya. Jadi perhatikan penggunaan kauni dan syar'i ini berlaku pada seluruh kalimat ini. Mana-mananya supaya lurus pemahaman. Kalau tidak didudukkan seperti itu, dia bisa banyak keliru memahami ayat-ayat. Ya, dan bisa banyak dibisiki oleh syaitan dari syubhat-syubhat. Tapi kalau dia kuat pemahamannya, insyaallah akan mudah dia memahami. Contoh al-ba'ats yang bermakna syar'i. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah ummiyin, orang-orang Arab, seorang rasul di tengah mereka. Ini pengutusan bersifat apa? Hah? Bersifat syar'i. Allah mencintainya. Baik, sudah 9. Yang ke-10. Al-irsal. Al-ba'ats pengutusannya, pembangkitan. Al-irsal pengutusan juga. Irsal ada yang bersifat kauni. Alam arsalna, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Iya. Tidakkah engkau melihat bahwa kami mengutus syaitan-syaitan terhadap orang kafir itu melakukan azza terhadap mereka. Ini bersifat apa? Bersifat kauni. Kalau bersifat dini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan apa? Agama yang lurus. Jelas ya? Iya. Jadi ada yang bersifat kauni, ada yang bersifat dini. Baik. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-11, at-tahrim. Ada at-tahrim bersifat kauni, pengharaman kauni. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa haramun 'ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un." Haram terhadap satu kaum yang kami telah binasakan. Haram mereka itu kembali lagi. Tidak mungkin dia kembali lagi kalau sudah dibinasakan. Ini haram bersifat apa? Kauni. Tidak. Pasti terjadi selama-lamanya, tidak akan kembali. Dan yang kedua, tahrim bersifat dini. Bersifat pengharaman agama. Hurrimat alaikumul maita. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Dari sisi hukum syar'i diharamkan. Iya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Itu dari sisi hukum apa? Hukum syar'i. Yang ke-12, al-ita. Pemberian. Ada ita kauni dan ada ita apa? Syar'i. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberi kekuasaannya. Allah memberi kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Di sini memberi bersifat apa? Kauni. Iya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki siapa diberi, terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menolaknya. Jelasnya? Baik. Dan ada yang bersifat dini. Ita bersifat apa? Dini bersifat syar'i. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, didatangkan oleh Rasul, terimalah dia. Didatangkan di sini bersifat apa? Syar'i. Nah, baik, ini berapa kalimat ini? Hah? Sudah berapa tadi? 12 ya. Baik. Jadi itu sudah 12 kalimat. Iya. Dan ada kalimat-kalimat lain sebenarnya selain daripada 12 ini. Iya. Dan ini saya kira cukup memberikan kepada kita gambaran ya akan pembagian-pembagian kalimat-kalimat ini. Ya. Nah, masih ada al-insya. Al-insya belum ya. Terus ke-13. Juga ada al-kurh. Al-kurhu itu juga terbagi dua. Ada kurhun syar'i, ada kurhun kauni. Nah, baik. Seperti yang bersifat kauni untuk kurh, walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah benci mereka berangkat. Maksudnya secara qadari kauni dibenci, mereka tidak berangkat. Ada yang bersifat syar'i. Iya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membuat kalian itu benci kepada apa? Kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah. Baik. Jadi ini perbedaan atau di antara kalimat-kalimat semuanya jumlahnya ada 14 kalimat. Ya, dan mungkin saja ada kalimat yang lainnya, ada hal yang lain, cuma ini yang ada di dalam pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Ya. Maka kalau seorang pandai mendudukkan posisi-posisi syar'i antara kauniyah, qadariyah dan syar'iyah diniyah, maka dia akan pandai di dalam memahami nas-nas. Akan luas wawasannya. Akan luas wawasannya. Baik. Jadi selesai sudah ya, kita membahas tiga dasar pokok dari keimanan kepada takdir. Untuk kelanjutan pembahasan insyaallah taala kita kaji di sesi yang akan datang. Sementara cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.